dan aku pun tak kuat menahan panasnya api neraka. Mohon penjelasannya, apakah syair ini benar? Jazakallahu khairan atas nasihat dan jawaban al-ustad. Barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalam. Tentang masalah ibadah kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, niat kita dengan ibadah kepada Allah, yang pertama melaksanakan perintah Allah, memang kita diciptakan untuk ibadah. Yang kedua, yaitu kita ibadah ini untuk agar manusia ini bersungguh-sungguh untuk dalam surga. Jadi kita ibadah ini untuk mendapatkan surga. Adapun syair yang tadi itu tidak benar. Dan tidak boleh orang mengatakan lastu li firdausi ahlan. Aku tidak, semua makhluk ini berhak masuk surga. Semuanya punya hak masuk surga. Hatta dia berlaku maksiat, dia sebagai seorang muslim yang enggak berhak masuk surga orang kafir. Iblis dia masuk neraka. Orang kafir tempatin neraka. Orang munafik i'tiqadi tempatin neraka. Pelaku maksiat dari orang Islam, ya dia akan masuk neraka, akan dicuci dengan perbuatan dan maksiatnya. Tapi enggak boleh kita mengatakan bahwa kita enggak berhak masuk surga. Kita justru ibadah untuk masuk surga. Kita ibadah ini untuk masuk surga. Maka permintaan seorang hamba yang paling tinggi, paling mulia, yaitu minta surga. Makanya Nabi ketika mendengar ada seorang sahabat, dia membaca dan berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka jannah wa udhuika minar, ya Allah aku meminta padang kau surga, jauhkan dari neraka. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan? Aku ya Rasulullah. Haulahanudan, di sekitar itu kita minta. Maka Nabi menyuruh kita untuk minta surga 3 kali dan berlindung dari neraka 3 kali. Allahumma nasarqal jannah wa a'udzubika minan. Allahumma nasarqal jannah wa a'udzubika minan. Allahumma nasarqal jannah wa a'udzubika minan. Ini harus kita ingat bahwa kita beribadah kepada Allah agar kita dimasukkan ke surga. Jadi sepertinya bermain-main dengan kalimat itu. Aku enggak pantas masuk surga. Wala aku anarjim, dan aku enggak sanggup untuk masuk neraka. Yang enggak ada yang sanggup. Makanya minta dengan sungguh-sungguh. Ketika orang berdoa, Nabi suruh mintanya sungguh-sungguh dan ibadah kesungguhan. Kan doa itu ada 2, doa ibadah, doa masalah. Ketika kita ibadah kita sungguh-sungguh, ketika kita berdoa sungguh-sungguh minta kepada Allah agar apa? Agar kita dimasukkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Sekarang kita lihat ayat-ayat Allah sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali, ratusan ayat. Ketika orang ibadah itu yang diharapkan adalah surga. Ini di awal surah Al-Baqarah dulu. Ya. Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lam fi azwajin mutahharun wa hum fiha khalidun." Di ayat 25. Berikan kabar gembira kepada orang beriman dan saleh bahwa bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surga. Jadi justru kita disuruh oleh Allah untuk bersungguh-sungguh dalam ibadah yang ganjarannya surga. Kita mengharap apa? Agar kita dimasukkan ke dalam surga. Allah sebutkan lagi di ayat 82 di surah Al-Baqarah. Walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal dalamnya. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang tadi kita bahas juga. Mankana yarjulu qa rabbi faly'amal shalih. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mengharap surga, dan enggak mungkin orang bisa bertemu dengan Allah kecuali dengan masuk surga. Dia bisa melihat wajah Allah dengan dia masuk surga. Makanya orang ibadah mengharapkan surga. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita beribadah, bahwa dengan ibadah ini kita ingin dimasukkan ke surga, dijauhkan dari api neraka. Itu yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Dan itu yang juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Masuk surga. Makanya kalau antum lihat para sahabat radhiyallahu ajma'in, pertama kali mereka masuk Islam, sudah tahu tuh tujuan hidup mereka. Allah ciptakan mereka untuk ibadah dan tujuan hidupnya surga. Gitu. Orang baru masuk Islam sudah tahu tuh mereka diciptakan oleh Allah untuk ibadah dan tujuan hidup mereka dan ibadah mereka masuk surga. Saya ambil contoh, ketika ada seorang yang baru masuk Islam, kemudian dia masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat depan Nabi SAW, kemudian dia ikut berperang. Waktu berperang kan selesai peperangan itu dibagi ghanimah dan itu halal. Di jihad jalan Allah, puncak ibadah yang paling tinggi jihad, dibagi ghanimah. Orang ini baru masuk Islam, ketika dibagi ghanimah, kata dia apa? Bukan ini yang aku inginkan. Aku ingin dipanah di leherku, dengan itu aku masuk surga. Ini seperti ini diucapkan karena pembinaan Rasulullah SAW. Ayat kata Rasulullah, kalau dia betul mengatakan demikian, apa yang akan jadi saksi pada dia? Allah akan benarkan. Betul maju lagi di medan perang, kemudian betul terbunuh seperti yang diinginkan. Itu binaannya Rasulullah SAW, terbiahnya Rasulullah. Jadi memang hidup ini tujuannya untuk apa? Untuk surga. Kita diciptakan untuk ibadah, tujuan dari ibadah ini masuk surga. Itu jelas tuh hadisnya sahih dari Bukhari. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi gak boleh orang bermain-main dalam masalah doa atau dengan syair. Ya gak bisa, mengatakan saya gak kuat dengan api neraka. Ini main-main. Gak ada seorang pun yang kuat dengan api neraka. Justru kita apa? Sesuai dengan syariat, berlindung kepada Allah dari api neraka. Minta sorga dan dijauhkan dari api neraka. Itu terus. Makanya Nabi gak pernah berhenti berdoa dari berbagai macam fitnah. Termasuk berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Setiap sholat, di akhir sholat kita berdoa bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Pertama kali, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah, jeleknya fitnah masiihid dajjal. Jadi kita sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi syair itu tidak benar. Iya, yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Masih dari pesan singkat kami ajukan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pernah mendengar bahwa melakukan suatu ibadah itu harus dipaksakan. Apakah hal tersebut akan mempengaruhi syarat diterimanya ibadah, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya jazakallahu khairan. Iya, maksudnya begini, maksud pertanyaan itu kadang-kadang orang itu diliputi dengan kemalasan dan juga digoda oleh setan. Karena faktor yang terkuat itu ada pada diri manusia. Manusia itu banyak kejelekannya. Maka Nabi ketika mulai khutbatul hajah, innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dari aku berlindung pada engkau atau kami berlindung pada engkau dari kejelekan diri kita. Diri manusia punya kejelekan. Faktornya godaan dari iblis. Kemudian hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini bawaannya pengennya tidur, ya. Pengennya main. Malas, segala macam itu. Semua seperti itu. Pengennya kejelekan. Karena apa? Nafsu ini, kata Allah dalam surah Yusuf, inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu selalu menyuruh manusia kepada kejelekan. Makanya, untuk bisa melakukan ibadah, perlu ada paksaan. Di pertanyaan itu, kenapa dipaksa? Karena manusia ini, seperti aja antum, kalau antum gak paksa, surah azan subuh, kita lagi masih enak tidur, apalagi yang tidurnya di atas jam 12, itu harus paksa, harus bangun gitu. Jadi untuk awalnya dia harus memaksakan diri, tapi ketika mengerjakan ibadah itu dia harus ikhlas karena Allah. Artinya memulainya memang harus dipaksakan. Kayak orang nuntut ilmu, kalau dia gak paksakan gak akan datang ilmu. Yang dekat yang gak datang, apalagi tempat yang jauh, dia harus paksakan dulu untuk bisa melatih kebiasaan itu. Sama seperti antum ngaji, antum sholat, antum baca Quran. Kadang-kadang malas baca Quran, paksakan untuk bisa, target kita sehari bisa satu juz baca. Itu awalnya dipaksakan, tapi ketika mengerjakannya itu harus ikhlas karena Allah. Semuanya seperti itu, harus dipaksakan. Banyak yang udah ngaji juga sholat subuhnya masih terlambat. Ini gak benar seperti ini. Maksudnya udah gak boleh lagi terlambat, kan udah ngaji. Apa manfaat dari pengajiannya dia? Udah gak boleh lagi terlambat dia sholat. Harus biasakan seperti itu. Awalnya dipaksakan, tapi setelah itu dilaksanakan dengan ikhlas karena Allah. Itu maksudnya. Sama seperti orang dianjurkan sedekah. Jiwa manusia secara umum cinta kepada harta, dan umumnya manusia punya sifat bakhil. Dianjurkan untuk sedekah, susahnya luar biasa. Paksakan dulu sedekah, setelah itu niatnya kan ikhlas karena Allah Taala. Semua seperti itu. Ya, yang lain pertanyaannya. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan dari pendengar dan pemirsa melalui telepon 0218236543. Silahkan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu pertanyaannya. Ya ini Ustaz, kemarin kebetulan di TV, bukan TV Sunnah, di TV umum, sana tuh ketemu sama ini berita gitu Ustaz. Seorang ini Menteri Agama memutuskan kalau orang wanita sekarang itu katanya kalau bercadar itu kan tidak boleh gitu, Ustaz, dilarang itu. Soalnya di tidak diadakan di dalam akun, jadi tidak ada gitu Ustaz. Pertanyaannya ibu? Gimana itu atas larangan Menteri Agama itu Ustaz? Soalnya di Al-Quran itu tidak ada katanya Ustaz. Iya baik. Terima kasih. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Kaitan dengan masalah hukum cadar ini, itu sudah dibahas oleh para ulama sejak dulu. Dan ada dalilnya, bukan tidak ada dalilnya. Artinya penjelasan tentang cadar itu dari dua pendapat ulama yang paling kuat adalah sunnah. Cadar itu sunnah. Dan baik orang melaksanakannya, artinya memakai cadar itu, dijelaskan oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitabnya Jilbab Al-Mar'atul Muslimah, dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jilbab ini. Dijelaskan dalil-dalil tentang disyariatkannya cadar, artinya bahwa itu masyru' disyariatkan dan hukumnya hanya sunnah. Jadi dalam masalah ini kaum muslimin ya tetap aja laksanakan yang seperti itu. Soal masalah larangan itu kan masih sifatnya umum, masih ada pro dan kontra gitu. Jadi dalam masalah seperti ini kita sebagai umat Islam jangan cepat-cepat untuk menanggapi gitu. Jalan aja, kita ibadah ini jalankan kepada Allah. Kita enggak terikat dengan makhluk gitu. Masalah ketaatan kepada ulama kita wajib taat. Tapi kita harus lihat dulu benar atau tidak. Kan juga yang lain juga ada. Arti dari para tokoh agama juga berusaha untuk menjelaskan tentang masalah ini. Masalah ini masih belum final dan belum selesai. Masih ada pro dan kontra. Tapi kita dalam melaksanakan syariat itu tetap usahan. Yang perlu antum ingat di sini, saya enggak bicara soal Menteri Agama. Saya bicara soal masalah usaha dari orang-orang kafir itu enggak pernah berhenti gitu. Melalui apa aja? Lembaga apa aja yang mereka bisa lakukan untuk menyempitkan umat Islam. Itu antum harus ingat itu. Kita bicaranya jangan fokus pada satu, enggak. Yang pokoknya bukan ini. Yang pokok bukan ini gitu. Yang pokok yang paling besar usaha mereka bagaimana memutatkan umat Islam itu dimulai dari yang sunnah-sunnah lalu nanti yang wajib-wajib dilarang, dan itu rencana mereka yang besar, proyek besar itu, bukan proyek kecil. Dan saya udah ulang-ulang berkali-kali, dan juga saya tulis dalam buku-buku saya tentang makarnya orang-orang kafir enggak pernah berhenti. Itu harus kita ingat. Walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'al matum. Orang Yahudi Nasrani enggak akan redo sampai kalian mengikuti agama mereka. Umat Islam harus tahu gitu. Tokoh apalagi tokoh-tokoh agama harus tahu ini rencana orang-orang kafir. Dan juga yang dipakai oleh mereka tadinya orang kafir langsung. Misionaris. Ya. Dia pura-pura masuk Islam. Antum tahu tentang Snow Horgrownya atau yang lainnya. Enggak pernah berhenti ini usaha banyak gitu. Nah, sekarang dipakai tokoh-tokoh dari Ahlul Bid'ah yang sudah mengikuti proyeknya mereka. Yang Allah sebutkan dalam beberapa surah, di antara dalam surah An-Nisa Allah berfirman waddu law takfuruna kama kafaru fatakunna sawa. Mereka itu ingin kalian ini kafir sebagaimana mereka juga kafir. Artinya mereka itu juga kafir, jadi orang munafik. Pengen umat Islam seperti itu. Ditinggalkan ajaran Islam ini. Awalnya mungkin dari situ. Umpamanya dari cadar, dari jenggot, nanti sholat, nanti yang lainnya. Agar manusia meninggalkan agamanya. Dan ini bukan masalah kecil. Ini masalah Allah sebutkan dengan kalimat perang. Dengan rencana mereka itu, perang. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum min istata'u. Artinya mereka terus menerus dalam surah Al-Baqarah ayat 217, wala yazalun, mereka terus menerus memerangi kalian. Ya dengan berbagai macam pemikiran, ideologi dan segala macam. Untuk apa? Untuk memurtadkan umat Islam. Itu perang. Allah sebutkan yuqatilunakum, mereka memerangi kalian. Jadi kita enggak boleh diam, maka terus kita nuntut ilmu, terus belajar dan terus mengamalkan dan minta pada Allah keselamatan dunia akhirat. Arti makarnya ini enggak pernah berhenti. Jangan antum berpikir bahwa makar mereka ini akan berhenti. Jangan, tetap. Tidak akan berhenti, terus. La yazal, terus menerus, continue terus menerus, enggak pernah berhenti. Tapi yang antum harus ingat itu bahwa agama Islam ini mansur. Agama Islam mansur, pasti akan ditolong oleh Allah. Pasti. Bagaimanapun hebatnya makar mereka, tetap enggak akan membahayakan agama ini. Allah pasti akan tolong agamanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam tetap tinggi dan enggak ada yang bisa mendikin agama Islam. Allah jadi saksi. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira wa ladini kulli wa kafa billahi syahida. Allah yang telah mengutus rasulnya dengan ilmu, petunjuk dan agama yang hak. Agar agama ini unggul di atas seluruh agama yang lainnya. Dan cukup Allah jadi saksi. Ini kita yakin dengan Al-Quran bahwa agama Islam pasti menang. Pasti di atas. Meskipun makar berbagai macam orang, banyak sekali makarnya. Bukan sedikit. Rencana orang untuk merusak agama ini, memurtadkan agama kaum muslimin. Tetap umat Islam harus bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Jadi kalau umat Islam bertakwa kepada Allah dan dia taat kepada Allah, enggak akan membahayakan. Itu harus kita ingat itu. Islam ini pasti akan tolong. Jadi jangan kita ada masalah dimunculkan ribut, muncul ribut. Sabar aja, tenang aja. Laksanakan aja semuanya agama ini, laksanakan. Insya Allah enggak akan membahayakan kita, makarnya mereka. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Imran. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurkum kaidum syai'a. Apabila kalian sabar dan takwa, enggak akan membahayakan makarnya mereka selama-lamanya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Saya cukupkan sampai di sini, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.